Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami' karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah segala sesuatu yang mengganjal di dalam dada. Dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimahullah, di mana dalam hadis ini sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan? Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan para sahabat, sebagaimana kebiasaan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. Dan ini yang menjadi kebiasaan para sahabat, bersemangat di dalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, tentang perkara-perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan inilah yang menjadikan generasi para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Ya, mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i. Mereka memiliki motivasi yang besar untuk mengetahui kebaikan, untuk kemudian diamalkan. Demikian pula mereka memiliki motivasi yang besar di dalam mengetahui perkara-perkara kejelekan dalam rangka untuk mewaspadainya. Nah, di sini sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wal ismu dan dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal di dalam dadamu, yang membuatmu gelisah, yang membuat batin dan hatimu tidak tenang, dan kamu tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Disebutkan oleh ahli ilmu tentang definisi albir, kebaikan. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-birru huwa ismun jami'un lil khairat. Kebaikan adalah istilah yang mengumpulkan semua kebaikan. Min iktisabil hasanat wajtinabis sayyi'at. Berupa upaya-upaya, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan, demikian pula menjauhi kejelekan-kejelekan. Wal amalul khalis ad-daim al-mustamir, dan amalan yang ikhlas terus-menerus serta konsisten. Nah, ini albir adalah nama yang mengumpulkan semua kebaikan. Baik itu berupa upaya mengamalkan perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan saleh, ataupun menjauhi kejelekan-kejelekan. Yang mana amalan itu ikhlas dan dilakukan secara konsisten. Adapun husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Dafi'il 'Aid rahimahullahu taala, beliau berkata, akhlak yang baik adalah al-insafu fil muamalah. Al-insafu fil muamalah. Berbuat adil di dalam muamalah, di dalam berhubungan dengan orang lain. Warifku fil mujadalah. Demikian pula berlemah lembut ketika beradu argumen. Wal adlu fil ahkam, dan berbuat adil di dalam menghukumi. Wal badlu wal ihsan, demikian pula mencurahkan kebaikan. Wa ghairu dzalika min sifatil mu'minin, dan selain daripada itu dari sifat-sifat orang yang beriman. Ya, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, intinya pada bagaimana seorang itu bisa menempatkan diri pada tempat yang semestinya, pada posisi yang tepat di dalam bermuamalah. Nah, adil, pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ya. Nah, ini sifat ataupun akhlak yang dituntunkan dalam Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ihdilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwa berdiri tegak untuk menegakkan keadilan. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil kepada mereka. I'dilu, berbuatlah adil kepada mereka. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sebenci apapun kita kepada orang lain, tidak boleh bagi kita untuk mendzaliminya. Senantiasa seorang muslim melazimi keadilan dimanapun dia berada, kepada siapa, kepada kawan maupun lawan, kepada orang yang disayangi, yang dicintai, ataupun orang-orang yang dibenci. Al-insafil mu'amalah, berbuat adil pertengahan di dalam bermu'amalah. Demikian pula berlemah lembut ketika beradu argumen. Tidak kontok-kontokan, tidak debat kusir. Tetapi ketika mau menyampaikan argumen, mengedepankan sikap lemah lembut. Sedangkan al-ismu, dosa, pengertiannya adalah huwal ma'asi wal dzunub bi haqqillah au haqqi khalqihi. Dosa adalah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hak-hak Allah ataupun hak-hak makhluknya. Kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Dijelaskan oleh Imam Ibn Daqiqil Ayn rahimahullah, al-ismu huwa syai'u alladhi yuridu nafratan fil qalbi. Dosa itu adalah sesuatu yang meninggalkan antipati di dalam kalbu, sesuatu yang membuat hati kita itu tidak nyaman, membuat hati kita itu antipati, gelisah, gundah gulana, dan sebagainya. Wa hadza aslun yatamassaku bihi li ma'rifatil ismi, kata beliau. Dan inilah patokan, patokan yang dijadikan pegangan untuk mengetahui apa itu dosa. Segala sesuatu yang membuat hati kita itu tidak nyaman, tidak tenteram, tidak tenang, itulah dosa. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan wal ismu ma hala fi sadrika, dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu itu gelisah. Wa karinta ayyan tala alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Ahibati billah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hadis ini terkandung padanya tafsir al-birr wal ismu. Tafsir apa itu al-birr, apa itu al-ismu, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Demikian pula disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan al-birru yadkhulu fihi jami'u tha'atil batinah. Kebaikan itu masuk ke dalamnya semua ketaatan-ketaatan yang bersifat batin. Ketaatan-ketaatan yang tidak terlihat. Apa contohnya? Kaliman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, seperti beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, ke kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ini ketaatan-ketaatan yang sifatnya apa? Kasih tidak terlihat, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Wata'at al-zahirah. Demikian pula masuk ke dalam kategori al-bir, kebaikan adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang terlihat. Ka'infaqil amwal fima yuhibbuhullah, seperti menginfakkan harta pada perkara-perkara yang Allah cintai. Wa iqamatis sholati wa ita'iz zakat, demikian pula seperti menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wal wafa'i bil ahdi, demikian pula menepati janji. Wal sabri 'alal aqdar kal maradi wal faqri, demikian pula bersabar atas takdir-takdir yang menyakitkan, seperti penyakit, ya, kefakiran. Wa 'alal ta'at, demikian pula bersabar pada ketaatan-ketaatan, ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, ketaatan itu butuh seorang bersabar untuk konsisten padanya. Dan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis ini, ketika ditanya apa itu kebaikan, beliau pun menjawab dengan apa? Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Bisa dimaknakan at-takhalluq bi akhlaqi syariah. Kebaikan itu adalah engkau berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak dalam syariat Islam. Wa ta'addubu bi adabillah allati adzaba biha ibadahu fi kitabihi. Demikian pula bisa dimaknakan kebaikan itu adalah engkau beradab dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada para hambanya di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Yang maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab Al-Qur'an. Fa ya'malu bi awamiri, beliau melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an. Wa yatajannabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Al-Qur'an. Wa hadza huwa ahsanu al-akhlaq wa asyrafuha wa ajmaluha, dan inilah akhlak yang paling baik, yang paling mulia, dan yang paling indah. Ya, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, al-bir dalam hadis ini, kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini, ya, bisa dimaknakan semua ketaatan-ketaatan yang bersifat batinah ataupun zahirah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semua kebaikan, ketaatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Demikian pula bisa dimaknakan kebaikan itu adalah ketika seorang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Sedangkan al-ismu huwa ma'athara bis-sudur wa ja'a dayyiqan wa kiraban, adalah segala sesuatu yang membekas di dalam dada, di dalam jiwa, dan menjadikan jiwa itu sempit, gelisah. Ma'ala fahuwa indan nas mustankarun, bersamaan dengan ini dosa itu diingkari oleh manusia. Fi haitsu yakrahunahu 'inda tila'ihim 'alaihi, di mana orang-orang akan mengingkarinya ketika mereka melihat pada perbuatan tersebut. Wa hadza huwa a'la maratib ma'rifatil ismi 'inda al-ishtibah. Inilah tingkatan yang paling tinggi untuk mengetahui dosa ketika suatu perbuatan itu diragukan, ini baik ataukah buruk ya. Nah, terkadang kita dihadapkan pada suatu kondisi, melakukan suatu perbuatan dan kita tidak tahu apa hukumnya. Nah, kata para ulama, untuk mengetahui sesuatu perbuatan yang dilakukan baik dan tidaknya, maka kembali kepada pedoman ini. Ketika dilakukan kira-kira membuat gelisah atau tidak. Nah, dan dia ketika melakukannya itu kalau diketahui orang-orang, dia suka atau tidak. Wa amma ma laysa fihi haqqun min Allah wa rasulihi, adapun hal-hal yang tidak ada penjelasannya dari Allah dan dari Rasulnya, wa la amman yaqtadi bi qawlihi min ashabah, tidak pula ada penjelasannya dari orang-orang yang diikuti dari kalangan para sahabat, wa salafil ummah, dan para pendahulu umat ini. Fa'ida wa'a fi nafsi mu'min al-mutma'in qalbihi iman, maka apabila terjadi pada diri seorang mukmin yang keimanannya itu kuat, keimanan bersemayam dalam jiwanya, al-munsharih sadruhu bi nuril ma'rifah, yang mana dadanya itu lapang terang dengan cahaya ilmu wal yaqin dan keyakinan. Ya, apabila terjadi pada diri seorang mukmin ya yang keimanannya itu bersemayam dalam jiwanya ya, dan dirinya memiliki pengetahuan dan keyakinan, wa haka fi sadrihi bi syubhatin mawjudatin, dan ada yang mengganjal dalam dirinya, dalam dadanya, dengan suatu yang samar, walam yajid man yufsihi fi birukhsah, dan dia tidak mendapati orang yang memberi fatwa kepadanya bahwa perkara tersebut ada keringanan, walam man yukhbiruhu an ra'yihi, tidak ada pula yang memberitahu kepadanya ya, tentang apa yang ada pada rohnya. Wa huwa mimman la yuwasab bi ilmihi wa bi dinihi, dan dia bukan dari kalangan orang yang dipercaya keilmuannya dan agamanya, bal huwa ma'rufun bi ittiba'il hawa, dan dia dikenal sebagai orang yang lebih menuruti hawa nafsunya, wa huna yarji'ul mu'min ila ma hata fi sadrihi. Maka di sini seorang mukmin kembali kepada apa yang ganjal dalam dirinya. Wa in afdahu haula'il muftun. Sekalipun orang-orang memberi fatwa yang lain. Artinya ya, ketika seorang mukmin ya, yang keimanannya itu bersemayam dalam kalbunya, dalam jiwanya, dihadapkan pada suatu perbuatan dan dia tidak tahu apa hukum perbuatannya ini, tidak ada pihak-pihak yang bisa dia tanyai, atau mungkin di sana ada pihak-pihak yang bisa ditanya ya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, berhubung tidak memiliki ilmu yang kuat, maka di sini mukmin tersebut kembali kepada dirinya sendiri untuk menghukumi perbuatan tersebut. Kalau memang dirasa itu ganjal, maka tinggalkan. Nah, ya. Kalau dirasa apabila dia melakukannya, dia akan malu dari orang-orang, tinggalkan. Artinya fitrah dia yang masih bersih mengatakan tidak, jangan lakukan ini dosa. Sekalipun dia tidak tahu apa hukumnya. Tidak ada penjelasan dalam Quran, dalam hadis. Tidak pula ada penjelasan dari para ulama tentang perbuatan itu. Dia tidak tahu hukumnya. Boleh apa tidak? Nah, dia tanya kepada dirinya, mengganjal ataukah tidak kalau ini dilakukan? Kamu malu ataukah tidak kalau orang-orang mengetahui kamu melakukan? Kalau itu menjadikan hatimu gelisah dan kamu malu kalau orang-orang mengetahuinya, berarti itu apa? Dosa. Nah, ya, tentu di sini kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh tadi ya, seorang mukmin yang memang keimanannya bersemayam dalam jiwanya. Artinya yang dijadikan rujukan untuk bertanya adalah jiwa seorang mukmin yang memiliki keimanan. Ya, tidak pribadi-pribadi ya, pihak-pihak yang lemah keimanannya. Karena bisa jadi banyak orang menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja, padahal itu dosa. Berhubung fitrahnya sudah tidak sehat, fitrahnya tidak bersih. Nah, begitu banyak ya, orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan maksiat, terbiasa dengan perbuatan apa? Dosa. Ketika dihadapkan pada suatu perbuatan, dia tidak tahu hukumnya. Nah, kemudian dia dengan mudahnya melakukan perbuatan itu tanpa ada keraguan sedikit. Nah, padahal itu perbuatan dosa. Sehingga maksud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam jawaban beliau ini, ketika ditanya oleh Nawas bin Sam'an, apa itu kebaikan dan dosa? Ketika beliau menjawab, dosa, dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal dalam kalbu. Artinya kalbu seorang mukmin yang fitrahnya masih lurus. Bukan kalbu setiap orang. Yang bisa jadi kebanyakan orang karena terbiasa dengan suatu perbuatan dosa, sama sekali ya, tidak ada keraguan, sama sekali tidak gelisah dengan perbuatan-perbuatan dosa. وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ لَهَا شُعُورٌ مِنْ أَصْلِ الْفِطْرَةِ Yang demikian itu dikarenakan jiwa itu bisa merasakan, ya, jiwa itu bisa merasakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang itu dosa, mana yang tidak dosa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Min asli fitrah. Kalau jiwa itu masih memiliki asal fitrah yang baik, ya, bima tuhmat akibatuh, terhadap perkara-perkara yang dipuji akibatnya, wa tudzamu akibatuh, dan perkara-perkara yang dicela, ya, akibatnya. Walakin walaban alaihi syahwat, tapi terkadang syahwat, ya, ajakan hawa nafsu itu mendominasi pada jiwa-jiwa manusia. Hatta awjabat lahal ikdam ala ma yatubuhu, sehingga mendorong dia untuk melakukan apa yang bermudarat bagi dirinya. Wa wajhu kaumi karahatin nas ala syai' yadullu ala annahu ismun, sehingga ketidaksukaan orang-orang terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah dosa. Anna nafsa bi tab'iha tuhibbul ibtila' ala khairiha wa takrahu ziddatan. Bahwa jiwa itu secara tabiatnya, secara fitrahnya, ya, menyukai untuk mengetahui kebaikan dan membenci lawan dari kebaikan. Ya, ini tabiat fitrah manusia, kaum muslimin, kaum mukmin secara keumuman. Judi itu dilarang, tidak disukai oleh kebanyakan kaum muslimin, artinya judi itu haram. Minuman keras, ya, juga demikian. Ya, keumuman kaum muslimin menganggapnya mungkar. Ya, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menimbang, mengetahui, memilih dan memilah, nyaring apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah segala sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal saleh, dan supaya kita dijauhkan dari segala macam kejelekan dan dosa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.